Hukum tiung mayat isteri dan suami. Hukum tiung mayat isteri dan suami atau mayat suami. Nah. Kita ni satu hari akan menjadi layang lagu mana pun bini kita mati juga. Sayang guna ke laki, laki pun akan mati. Nak? Mang, kalau boleh nak mang mati dulu ke bini mati dulu? Bini mati dulu, bagus. Neh? Mu suka, mu sama kau. Eh, suka ke dia? Neh? Itu mewakili jawapan kaum lelaki. Kaum laki-laki memang gitu. Nak? Khabar je sayang bini. Kalau nak suruh mati, mati bini dulu. Nak? Jarang orang yang lapak yang sebenar-benar suami yang baik macam hamba ni. Yang kalau bak gini, memang kita tak ada kisah. Bini mati dulu pun tak apa. Jadi nak tiung mayat bini boleh ke tak? Hukumnya dengan molek haram dan berdosa besar. Faham tak? Kita sebagai suami nak mencium mayat isteri orang. Betul tak? Tak boleh. Dah kalau bini kita halal, harus. Faham tak? Boleh tiung. Laki mati, bini boleh tiung. Sama ada ambil air semayang dah lepas kapang atau lepas mandi, boleh belaka. Dah batal dah air semayang, batal air semayang orang hidup sahaja. Air semayang mayat, tidak batal dah. Faham tak? Selepas dibudukkan oleh tukang mandi jenazah. Yang mengatakan selama wuduk mayat boleh batal, salah. Ulama tak kata gitu. Yang batal wuduk kita orang hidup. Jadi perbuatan cium mayat sama macam cium orang hidup. Jadi masih hidup boleh cium tak bini kita? Boleh. Maka masa mati pun boleh. Yang tak boleh cium masih hidup, tak boleh cium masa mati. Inilah cerai yang boleh cium. Ada segi cerai tak boleh cium. Nampak ni cerai yang cerai hidup tak boleh cium lah. Habis edok. Cerai mati tak ada masalah. Walaupun jumpa korok, lama dah bini dia mati, jumpa korok akhirnya. Boleh tiung tak ada masalah. Anak cium mak cium anak, saudara mara, sawah sahabat andai boleh belaka. Jangan yang bukan mahram sudah berlainan jantina. Faham? Dan cium mayat ini sunnah Nabi. Siapa buat boleh kelebihan. Dan Nabi ada buat beberapa kali dalam sejarah. Di antara yang terkenal, Nabi mencium akan Uthman bin Maz'un radhiyallahu an. Yang meninggal dunia.